dendang dendang, mari dendang kita berdendang. Pandang mari pandang cahaya indah cemerlang. Malam nan gemilang mandi cahaya, riang dan gembira sambil berdendang. Bersama laguku ini senandung riang, bersama laguku ini senandung riang. Engkau pandai melepaskan duka, biarkan hatimu dalam sukaria. Pastikan terhindar nasib nan celaka, pikiran yang baik pastikan terbuka. Jangan kau sia-sia masa muda belia, terbenam di dalam duka nestapa, dilanda derita senantiasa. Dendang dendang, mari dendang kita berdendang. Pandang mari pandang cahaya indah cemerlang. Salam nan gemilang mandi cahaya, riang dan gembira sambil berdendang. Bersama laguku ini senandung riang, bersama laguku ini senandung riang.